India, Coffee's Break. Coffee's Break, a brawl on innovative. Coffee's Break, a Canadian super asik. Selamat sore mitra bisnis. Selamat berjumpa kembali dalam program Coffee's Break ya. Ini adalah program yang santai, serius, tapi santai. Dan pastinya kita juga akan membawakannya juga secara santai. Dan hari ini kita akan membahas satu topik yang lagi jadi pergunjingan di mana-mana, jadi pembicaraan di mana-mana, dari mulai tukang becak sampai anggota DPR lagi berupaya untuk mendownload film-filmnya. Semua udah kebayang langsung. Siapa coba, ayo. Yang akan kita bicarakan adalah satu fenomena yang sangat luar biasa. Ini adalah vokalis band terkenal dan juga menyangkut orang-orang yang bekerja di dunia entertainment pastinya ya. Ada model, lalu ada presenter. Ini terkait juga karena memang video mirip mereka sedang beredar. Dan saat ini mungkin saya yakin Anda juga sedang berupaya nyari yang seri ke 4, 5, 6, sampai 23 gitu. Dan yang luar biasanya lagi, fenomena yang kita bahas di sore hari ini juga mengundang ya sang biang penasaran untuk turun gunung menulis khusus ya fenomena ini dalam blog Kompasiana. Sore hari ini saya langsung berbincang-bincang bersama dengan penulisnya ya, Bung Kavi Kurnia. Selamat sore, Bung. Selamat sore. Oke, luar biasa sekali ya. Iya enggak? Anda sendiri sampai turun gunung nulis khusus gitu kan dalam blog Kompasiana Anda tentang sex tape. Yeah. Kalau sex life and videotape udah ada nih, sex tape. Yeah. Yeah. Apa sih isinya di Kompasiana tuh? Coba dulu diulas dulu deh sekarang gitu kan. Itu apa kalau sex tape? Mm-hmm. Itu adalah julukan resminya. Mm. Jadi kalau di Indonesia kan gini, video nana dengan yang mirip dengan sekian ya. Kakak berarti sebut namanya. Tweet. Nah, cuma kalau saya melihatnya lebih dari fenomena mengapa ini muncul sangat luar biasa. Berlainan kalau di yang lain kan hanya membuktikan ini asli atau enggak gitu. Jadi kalau saya enggak ke situ. Tapi ini fenomena yang sangat luar biasa karena kalau tahun lalu kita ingat ini sebenarnya kasusnya, kalau memang kasusnya katanya sama gitu loh, yang membuat bulu kuduk saya berdiri kok kasus ini sama dengan kasusnya Edison. Oh, Edison yang di Hong Kong. Ya? Hong Kong. Betul. Nah, Edison itu juga peristiwanya sama. Jadi katanya Edison gitu loh, bahwa dia punya koleksi, dan kalau Edison kan luar biasa gitu kan. Karena begitu banyaknya wanita selebriti di Hong Kong yang terlibat dengan Edison. Oke. Okay. Dan videonya juga serem-serem gitu. Yeah. Loh. Udah nonton belum yang gitu ya? Terus? Jadi itu kan juga sama. Jadi ceritanya dia laptopnya rusak. Dibawa ke tukang reparasi. Ternyata di dalamnya ada itu dan diunduh, di-download dan kemudian udah ada menyebar. Dan itu menjadi skandal yang mungkin paling besar di Hong Kong. Nah, kok ceritanya katanya yang mirip dengan Ariel itu ceritanya juga sama gitu loh. Jadi videonya dia punya laptopnya rusak, kemudian harddisknya di download sama tukang reparasi juga gitu. Katanya begitu. Itu sama gitu loh. Dan kalau bedanya kan bahwa sudah beredar kabar bahwa ternyata di harddisknya itu juga mirip dengan Edison. Jadi banyak juga wanita-wanita yang terlibat gitu loh. Wanita-wanita selebriti. Oke, okay. Bahkan yang banyak berseliweran inisial-inisial, ada GW, ada AK gitu kan, ada AE gitu kan. Sama ada KK juga. Kavi Kurnia. itu kan jadi yang membuat saya bulu kuduk saya berdiri adalah kok kasusnya sama gitu loh. Jadi jangan-jangan apakah ini juga merupakan sebuah fenomena ya yang dalam dunia entertainment disebut rindu tayang. Jadi ada seorang pengamat infotainment itu mengatakan kalau zaman dulu itu artis-artis itu mampu menjadi tua dan menjadi legendaris. Oke, bisa jadi, memaintain gitu ya. Iya. Jadi misalnya Kus Plus, Titik Sandora dan Muksin, Sin, betul. Misalnya, itu tuh terus gitu loh. Oke, Widiawati dan Sopan Sopian, iya, almarhum gitu kan. Nah, itu bisa seperti itu. Nah, sedangkan lifespan dari para selebriti sekarang, apakah itu artis ini? Karena kalau kita lihat 2-3 tahun yang lalu ada band yang sangat terkenal, sekarang udah gak terkenal lagi gitu. Nah, menurut pemerhati infotainment ini, di zaman sekarang ini, kalau seorang artis tidak melakukan apa-apa dalam 3 bulan, okay, 6 bulan berikutnya dia sudah dilupakan orang. Oke, jadi life cycle-nya begitu pendek begitu ya. Jadi jangan-jangan ini merupakan fenomena bahwa saking ketatnya kompetisi seperti ini, kan, dan di Indonesia kan ini kan bukan yang pertama gitu loh. Betul. Udah sekian banyak gitu ya dari ininya. Jadi jangan-jangan ini juga mengikuti kejadian di Hong Kong, di Bollywood, dan kemudian juga di Hollywood gitu loh. Bahwa ini adalah salah satu boleh dikatakan propaganda diri. Oke, okay. Tapi ada satu benang merahnya yang sama paling tidak ya antara di Hong Kong yang terjadi di Hong Kong, di Bollywood, yaitu peran sosial media gitu. Karena gimana Anda melihat peran sosial media ini, Pak Kavi? Jadi begini, kalau kita lihat sejarahnya, sebenarnya sejarahnya itu sebenarnya sex tape yang pertama yang bikin heboh itu tahun 1988. Oke. Okay. Itu terjadi tahun 88 tuh ya? Tahun 88, itu Rob Lowe. Oh, Rob Lowe, oke. Iya, waktu itu dia melakukan dengan dua orang gadis, tapi yang menjadi kontroversi memang agak berbeda, karena salah satu dari gadis yang melakukan hubungan seksual dengan Rob Lowe, itu ternyata masih di bawah umur, baru-baru 16. Okay. Jadi ada masalah hukumnya di situ, dan itu benar-benar menghancurkan karir Rob Lowe. Kandas tuh ya? Kandas. Oke. Okay. Padahal waktu sebelum itu, waktu ketika dia main Saint Elmo Fire, semua orang mengatakan ini adalah aktor Hollywood yang bakal meroket gitu. Tapi dia punya kegantengan, tinggi badan, apa segala. Tapi dia gagal gara-gara video itu. Nah, tahun 1989 gitu loh, itu secara mengejutkan muncul film Sex, Lies, dan Videotape. Itu fenomenanya interesting sekali, karena boleh dikatakan skripnya itu hanya dibuat 8 hari. Dan itu menang piala sebagai film terbaik di Cannes. Malah, film Cannes ya? Okay. Iya, dan malah James Spader itu menjadi aktor terbaik di festival film Cannes gara-gara film itu. Padahal itu filmnya indie. Tapi yang menarik adalah fenomena bahwa pengakuan, mengaku itu menjadi sebuah terapeutik massa. Menjadi sesuatu yang ini, dan di situ kan ini yang dilakukan adalah di video itu bilang bahwa menggunakan video orang mengaku tentang fantasinya apa segala macam, jadi membuat video tentang fantasinya segala macam, yang tentu saja setelah itu akhirnya berkembang menjadi suatu sistem pengakuan yang luar biasa. Dan ini kemudian diikuti dengan karaoke di tahun 1990-an, di mana karaoke itu yang tadinya cuman alat hiburan eksekutif, di mana seorang eksekutif di luar office hour bisa menjadi biduan, bisa menjadi siapapun juga. Biar kata suaranya fals gitu ya. Tiba-tiba ini menjadi sedemikian hebat. Dan ini yang menjadi bibit dari semua reality show di Indonesia. Apakah Mamma Mia, American Idol, Indonesian Idol, itu semua. Sehingga everybody can be a star. Tapi cikal bakalnya di sini gitu loh. Nah, kelihatannya dari situ, nah itu padahal ya kalau kita lihat sebenarnya fenomena ini sudah diramalkan ya oleh Andy Warhol pada tahun 1968. Oke. Jadi ketika Andy Warhol melakukan pameran tahun 1968, dia sudah mengatakan bahwa semua orang nantinya itu akan terkenal tapi hanya 15 menit. Oke, punya kans untuk terkenal tapi paling tidak 15 menit gitu ya. Jadi sebenarnya udah ini. Nah, sekarang itu tahun 1968, terjadi tahun 88-an, semua terus kemudian setelah itu, mulai dari Pamela Anderson, Britney Spears, Carmen Electra, gitu loh, itu hampir semuanya, Paris Hilton itu punya sex tape. Dan itu menjadi heboh dan luar biasa gitu loh. Dan ini menjadi suatu fenomena yang menurut saya sangat unik dari segi pemasaran di dunia entertainment. Jadi ini ada istilah rindu tayang gitu, seolah-olah kalau dia tidak melakukan apa-apa, dalam 6 bulan berikutnya dia akan dilupakan orang. Oke. Dan memang kalau kita lihat ada satu kebiasaan di publik Indonesia itu mudah lupa gitu ya. Kasus besar cuman diingat sebulan gitu kan. Nah, sebulan berikutnya udah hilang gitu kan. Tapi kita juga ini. Jadi kan ini yang menjadi sesuatu yang sangat sensasional. Jadi kalau memang yang menjadi kecurigaan itu kan apa yang interesting adalah bahwa setelah fase pertama ya, kemudian fase pertama ini itu kan semua para kaum wanita gitu ya. Itu pertama kali mulanya bersimpati kan, mengatakan bahwa yang terkena korban ini adalah Luna dan Cutari gitu kan. Tapi setelah peristiwa ini berkembang, yang menjadi fenomena adalah glorifikasi dari Ariel gitu loh. Ariel tiba-tiba menjadi sesuatu yang sangat glamor. Betul. Gitu. Bahkan semua banyak pria sekarang sudah mulai begini. Seandainya gue jadi dia. Jadi sakit juga kan. Mitra bisnis, Anda punya pandangan, Anda punya pertanyaan, atau Anda punya pernyataan terkait apa yang kita bahas di sore hari ini? Anda boleh ikut sumbang saran, Anda boleh ikut berinteraksi dengan mengirimkan SMS ke line SMS kami di 0816-924-924. Apapun pendapat Anda atau pernyataan Anda terkait dengan apa yang kita bahas di sore hari ini, Anda boleh kirimkan ke 0816-924-924. Atau kalau Anda mau ngobrol langsung dengan biang penasaran Bung Kavi Kurnia, Anda boleh telepon kami ke 633-9160. Kami akan segera kembali setelah berapa selingan berikut ini.